Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Iksan dalam reportase Radio Kukuningan. Setiap perubahan hidup harus memiliki dampak yang baik bagi masyarakat luas. Inilah yang tercermin dari perubahan taman kota Masjid Agung Syiarul Islam Kuningan. Dampak luasnya adalah perubahan serta keberkahan yang diharapkan oleh pedagang kantin berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdi Nok Suparnawati. Nya icalan di Masjid Syiarul Islam. Tapi nya harapan ibu santosna ayeuna taman kota beres. Mudah-mudahan kapayuna aya kamajengan sareng aya kaberkahan kanggo sadaya. Mudah-mudahan Radio Kukuningan sing nambih majeng, sing aya kasuksesan, sing nambih pendengarna anu pemirsana nu langkung seueur lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Apapun usaha kita, mari menjadi bagian kemuliaan bersama aplikasi Radio Kukuningan. Ikhsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.